Mengapa semua hanya jadi membisu? Ragu mengetuk relung hatiku. Adakah satu tempat di hatimu? Sungguh ku ingin kamu. Mengapa semua hanya jadi membisu? Ragu mengetuk relung hatiku. Adakah satu tempat di hatimu? Sungguh ku ingin kamu. Rasa itu tak bersisa. Mengapa semua hanya jadi membisu? Ragu mengetuk relung hatiku. Adakah satu tempat di hatimu? Sungguh ku ingin kamu. Adakah satu